ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana hukum bersumpah dengan Al-Quran? Ya, bersumpah dengan ayat-ayat Allah enggak ada masalah. Dia bersumpah dengan ayat-ayat Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Ya, kalau dia bersumpah, dia katakan demi Al-Quran, itu enggak ada masalah. Karena Al-Quran kalamullah, firman Allah. Hah? Dan bersumpah dengan sifat-sifat Allah dibolehkan. Karena itu dzikir pagi dan sore kita berdoa apa? Wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Dan saya berlindung dengan keagunganmu ya Allah, jangan sampai saya ditenggelamkan dari bawahku. Baik.